sudah harus dilakukan. Kalau begitu mengundurkan diri jalan terbaik bagiku, daripada hancur lebur lebih baik mundur. Aku bukanlah jutawan dan juga bukan hartawan. Aku orang biasa, orang yang tak punya. Mungkin sudah takdir cintaku terkusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur daripada harus tempuh. Cintaku roda empat, sedang aku orang yang susah. Apel tu